kita. Wa ba'du, pelajaran ataupun kajian kita membaca syarah Fadlul Islam karya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah masih di bab wujub dukhul fil islami kullihi wa tarki ma siwah, bab wajib masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa-apa yang selainnya. Yang dari bab ini terakhir yang kita baca adalah asar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari memutih wajah-wajah dan menghitam wajah-wajah, yang oleh Ibnu Abbas ditafsirkan dengan tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal i'tilab, memutih, nampak putih wajah-wajah ahli sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal ikhtilaf, dan nampak hitam wajah ahlul bid'ah dan ahlul ikhtilaf. Berikutnya dari bab ini kita akan membaca hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israila hadwan na'li bin na'li hatta inkana minhum man ata ummahu ala niyatan kana fi ummati man yasna'u dhalik wa inna bani Israila tafarraqat ala thintaini wa sab'ina millah. Dan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, layak tiannah, sungguh akan datang. Makna layak tiannya adalah al-maji bisuhulah, datang dengan mudah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syarih Tirmidzi dalam Syarah Tuhfatul Ahwazi, akan datang, akan terjadi pada umatku apa yang telah terjadi pada Bani Israel, seperti halnya Hazwan Na'li bin Na'li, sama antara satu sandal dengan sandal yang lainnya dalam sepasang. Itu maksudnya Hazwan Na'li bin Na'li, sepasang sandal itu sama satu dengan yang lainnya. Disebutkan dalam Syarah Tirmidzi itu adalah at-tasawi, maksudnya itu adalah sama persis. Hatta ingkana minhum man ata ummahu ala niyatan, sampai-sampai jika di antara mereka ada yang mendatangi ibunya secara terang-terangan, maksudnya zina, naudzubillah min dzalik, zina dengan ibunya sendiri secara terang-terangan, maka di umat ini ada yang melakukan seperti itu juga. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Dan sesungguhnya umat Bani Israel terpecah menjadi 72 kelompok. Wa tamamul hadis qauluhu wa taftariku hadhil ummatu ala 73 millatan kulluha fin nari illa millatan wahidah. Dan lanjutan hadis tadi, umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Qalu wa man hiya ya Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, siapa satu kelompok ini wahai Rasulullah? Qala amma ana alaihi wa ashabi. Nabi menjawab, satu kelompok ini adalah apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, berada padanya. Hadis rawahu Tirmizi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadisun hasanun gharib. Memang secara sanad untuk yang riwayat hadis Abdul bin Amr yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini ada kelemahannya. Abdurrahman bin Ziyad Al-Ifriqi, dia termasuk lemah hadis. Akan tetapi hadis ini bimajmu' turukihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, itu adalah hasan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan fal hadis sahih bimajmu'i hadhihi turuk. Hadis itu bahkan sahih dengan turuk-turuknya yang ada, jalan-jalan riwayat hadis ini yang ada. Syekh Al-Albani menghasankan hadis ini di beberapa tempat, di Sahihul Jami', di Sunan Tirmidzi, dan juga di As-Sahihah, sesilah hadis sahihah. Jadi ini yang akan kita baca sarahnya. Hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan terjadi di umat ini apa yang pernah terjadi di Bani Israel, persis seperti sejajarnya sepasang sandal satu dengan yang lainnya. Sampai-sampai kalau ada dari Bani Israel orang yang melakukan perbuatan asusila, zina dengan ibunya sendiri secara terang-terangan, maka akan terjadi di umatku orang yang melakukan demikian itu. Dan sungguh Bani Israel telah terpecah menjadi 72 kelompok. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu kelompok. Para sahabat bertanya, satu kelompok ini apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, satu kelompok ini adalah apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kalau kita melihat ke hadis wujub, bab wujub dukhul fil Islam kullihi, keterkaitan hadis ini adalah terkait dengan ma'ana alaihi wa ashabi, wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu maksudnya itu adalah masuk seperti apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Ini insyaallah munasabah keterkaitan penyebutan hadis ini dalam bab ini. Bahwasannya masuk Islam, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itu artinya adalah mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Tidak lepas daripada al-ikhlas wal mutaba'ah wa fahmiddin bi fahmi salafis saleh, memahami agama dengan pemahaman salaf, yaitu para sahabat serta orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullah mengatakan dalam sarahnya, hadza tahdzirun min hadzal ladzi sayaqau fi akhir zaman. Ini adalah bentuk peringatan. Peringatan dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Di akhir zaman akan terjadi seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tahdzirun lil ummah, peringatan bagi umat ini. Peringatan bagi umat ini akan terjadi, awas. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian termasuk darinya. Wa hadza min hirsihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa safaqatihi alaihim. Ini diantara bentuk kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya dan kasih sayang beliau. Kesungguhan dan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Beliau ingatkan dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman, jangan sampai umat ini menimpa mereka apa yang ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan annahu akhbarahum amma sayahsul. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan sesuatu yang akan terjadi. Apa yang akan terjadi? Dan ini mukjizat. Atau alamun min a'lamin nubuwah. Tanda daripada tanda-tanda kenabian dalam bentuk akhbara bima sayaqau. Fawaqa'a kama akhbara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi yang ketika itu belum terjadi dan terjadi seperti yang beliau kabarkan. Terjadi ini semua. Umat ini niru, mencontoh Bani Israel, terjadi. Dan tidak sembarangan contohnya itu. Persis seperti sepasang sandal. Mubalaghah sebagai bentuk keserupaan yang sangat. Kemudian dicontohkan di salah satu bentuk akhlak. Ada di antara Bani Israel itu berbuat mesum, naudzubillah min dzalik, dengan ibunya sendiri, ibu kandungnya, secara terang-terangan. Terjadi. Dan terang-terangan. Dan di umat ini pun terjadi seperti itu. Seorang mesum dengan ibunya, berbuat zina, dan terang-terangan lagi. Dan itu terjadi. Nah, ini dalam bentuk akhlak hancur. Nah, terpecah belah Bani Israel dalam hal ajaran agama mereka menjadi 72. Ternyata di umat ini terpecahnya lebih banyak lagi, menjadi 73. Namun demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping mengingatkan bahwasannya itu akan terjadi karena Bani Israel terjadi pada mereka itu menyebutkan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Kembali kepada agama, yaitu dengan mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Wa bayyana lahum kaifan najata minha minhu, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bagaimana solusinya menyelamatkan diri darinya. Fa banu Israil tafarraqu waqtalafu wa la takunu kal ladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Intinya Bani Israel terpecah belah dan berselisih, terjadi khilaf. Nah, diingatkan oleh Allah, yang artinya jangan kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan, keterangan yang jelas, diingatkan. Dan ini Bani Israel, dan mereka terhitungnya adalah jahiliyah berdasarkan definisi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Masail Jahiliyah. Hadihi masail khulafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlal jahiliyah minal kitabiyyin wal ummiyyin. Ini permasalahan-permasalahan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi kaum jahiliyah dari kalangan ahli kitab dan kalangan ummi. Ummi itu ada yang bukan ahli kitab. Nah, Bani Israel itu juga ahli kitab. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam Sarah Masail Jahiliyah menjelaskan terkait dengan ayat ini, wala takunu kal ladzina tafarraqu waqtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Hadza naha nahyun lana an nakun misla ahlil jahiliyah. Ayat ini larangan terhadap kita, jangan sampai seperti ahlul jahiliyah. Alladzina tafarraqu fi dinihim waqtalafu, yang mereka itu terpecah belah dan berselisih dalam agama mereka. Kemudian diingatkan, walam yakun hadza an jahlin minhum. Perselisihan, perpecahan sampai menjadi 72 kelompok itu bukan karena jahal, bukan karena kebodohan mereka, di atas ilmu. Karena di situ disebutkan mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, wa innama huwa an hawa. Mereka berpecah belah, berselisih, bertikai itu karena hawa nafsu. Karena secara bayyinat mengajak mereka untuk bersatu di atas kebenaran, tapi hawa nafsu lah yang membuat mereka terpecah belah dan berselisih. Ini diantara faktornya. Faktor egois juga, sombong dan angkuh. Padahal tahu itu adalah benar, tapi karena yang mengingatkan dia itu bukan dari orang yang dia sukai, dari orang yang dia cintai, kebenaran yang datang tersebut ditolak karena datang dari orang yang bukan dia inginkan. Dan ini juga diantara yang menyebabkan menyimpangnya Bani Israel ketika datang Rasulullah, ternyata bukan dari Bani Israel, malah datangnya dari Bani Ismail, dari Quraisy. Padahal mereka sudah berharap akan muncul Nabi ini. Ketika tidak cocok dengan apa yang mereka harapkan, datangnya dari kalangan mereka, malah datang dari musuh mereka, mereka tolak mentah-mentah. Padahal mereka sudah kenal betul siapa itu Rasulullah. Jadi ini falamazaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka itu menyimpang, Allah sesatkan kalbu mereka. Di antara faktor yang lain membuat seseorang itu tambah menyimpang adalah tidak menerima kebenaran awal datang kepadanya. Awal datangnya tahu itu benar, namun dengan berbagai macam pertimbangan dia menolak kebenaran tersebut. Dan ini bukan sifat daripada seorang mukmin. Karena kalau melihat kepada sifatnya seorang mukmin itu adalah al-haqqu dawlatun mukmin, al-haqqu huwa dawlatul mukmin. Al-haq itu adalah barang hirang yang selalu dicari seorang mukmin. Aina wajadahu akhadahu. Di mana dia mendapatinya, menjumpainya, dia akan mengambilnya. Tidak menunggu. Karena kalau ditunda-tunda, maka ini khawatirnya kebenaran tersebut malah berpaling. Dan itu termasuk daripada makna ayat falamazaghu azaghallahu qulubahum. Karena sifat daripada mukmin adalah al-haq itu sebagai sasaran dan targetnya. Di sini dikatakan hadza fi bani Israil, ayat 105 dari surat Ali Imran itu ada di bani Israil. Kalladina tafarraqu wahtalafu, itu adalah bani Israil. Dan ini sebagai hadis yang kita baca, itu sebagai tafsirnya. Memang bani Israil itu terpecah menjadi 72 golongan. Dan mirisnya kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Dan sebenarnya ini juga diantara bala, sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan terkait dengan kullu hizbin bima ladaihim farihun ini. Kaunul insan yafrahu bima huwa alaihi minal batil kad mintamamil uqubah wal ibtila. Seseorang merasa bangga dengan kebatilan yang ada padanya itu adalah termasuk uqubah, hukuman, bala yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Bangga. Dan ini yang menyulitkan untuk dia bertobat dan kembali. Kenapa? Karena membanggakan sesuatu. Kan mestinya seseorang itu anak insan ya khofu minad dolal, punya rasa takut dengan terjatuh kepada kesesatan. Wa ya khofu minal inhirab, khawatir nyimpang. Wa ya khofu minal halak. Namun kalau sudah kullu hizbin bima ladaihim farihun, nah ini sulit ya. Karena kalau bangga dengan kebatilan tersebut, ya sulit seseorang itu meninggalkan sesuatu yang dia banggakan, yang dia sayangkan, dia mencintainya, walaupun dia tahu batil. Jadi di sini dikatakan fama dama anna hadza hadatsa fi bani Israil fa sayahdusu fi hadhil ummah inda man yuqalliduhum. Selama ini perkara ini terjadi di bani Israil, apa? Perpecahan. berkelompok-kelompok, bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, berselisih selalu, tidak mau kembali kepada al-haq. Ini pun akan terjadi di umat ini ketika bagi orang yang taklid meniru Bani Israel. Dan terbanyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahayanya meniru, mencontoh Bani Israel ini, dan akan terjadi. Seperti hadis yang barusan kita baca. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah ataupun tradisi umat sebelum kalian. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai-sampai kalau mereka itu masuk ke lubang ataupun sarang dob, salah satu jenis reptil di gurun pasir sana, kalian akan masuk juga. Itu contohnya masuk ke lika-liku perjalanan mereka. Nah, hadis yang kita baca, alak, tindakan asusila, mesum, itu adalah buruk. Apalagi kalau melakukannya dengan orang yang sedara dengan dia. Apalagi kalau itu adalah dengan ibu kandungnya, terang-terangan lagi. Sudah sangat keji, sangat buruk. Itu dilakukan oleh Bani Israel. Terjadi taklid. Taklid, ngikut, mengikuti. Waqad hadats, dan sungguh sudah terjadi. Lakin inda hudusihi yajibu alal muslimi an la yata'assab. Jadi mau tidak mau ini sudah terjadi. Karena memang Nabi la yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu. Itu adalah wahyu. Terjadi. Akan tetapi di saat terjadinya, bagi seorang muslim itu wajib untuk tidak ta'asub. Ini juga diantara yang menghalangi seseorang dari kebenaran. Ta'asub, fanatik kepada orang yang dia cintai, yang dia banggakan. Ta'asub ini adalah benar salah. Orang tersebut dia bela, dia ikuti dan dia pertahankan. Selama yang dia ikuti tersebut, orang yang dia ikut tersebut masih memegangnya, dia mengikuti sama dengannya. Wa innama yahrusu ala dalil. Ini sifat seorang muslim. Itu adalah dia bersemangat, bersungguh-sungguh mendapatkan dalil. Wa ittiba'il kitabi wa sunnati. Bersungguh-sungguh untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Hatta yanjua min hadihil fitnati. Sehingga dia bisa selamat dari fitnah ini. Fitnah tafarruq, fitnah terpecah belah, fitnah meniru Bani Israel. Itu adalah dengan kembali serta mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Wa hadza syarri, selamat dari keburukan ini. Wa hadzal ikhtilaf, selamat dari perselisihan ini. Intinya fahadza khabarun ma'nahu tahdzir. Apa yang Rasulullah SAW beritakan dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, itu adalah peringatan. Dan benar-benar peringatan ini akan terjadi. Dan bagaimana seseorang menghindarinya. Terjadi. dan kita sudah mendengar dan melihat dan serta merasakan apa yang telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Entah itu terpecah belahnya di umat ini ataupun bentuk-bentuk akhlak yang Rasulullah SAW sebutkan, bahkan apa yang disebutkan dalam hadis itu sudah terjadi di Bani Israel, ya memang sudah sering terjadi pada mereka. Dan di umat ini, di kaum musliminnya terjadi apa yang Rasulullah SAW khawatirkan tersebut. Wahuwa hadza khabarun ma'nahu at-tahdzir wa huwa min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk mukjizat. Termasuk mukjizat atau alamah an-nubuwah, tanda kenabian. Apa bentuk mukjizatnya? Akhbara annahu sayujadu man yatashabbahu bil yahudi wan nasara. Nabi memberitakan bahwasanya akan ada, akan didapati orang yang tasabuh mengikuti Yahudi dan Nasrani, bukan mengikuti agamanya, apa mengikuti masuk Yahudi masuk Nasrani, ya ada itu, tapi dia masih tetap mengaku sebagai muslim tapi mengikuti tingkah laku mereka, pemikiran mereka, dan ini lebih bahaya daripada mereka pindah agama ke Yahudi, pindah agama ke Nasrani. Masih dalam Islam tapi pemikiran-pemikiran Yahudi, pemikiran-pemikiran Nasrani, perilaku-perilaku Yahudi dan Nasrani. Hatta fi atfahi al-asya, sampai-sampai yang ditiru, yang diikuti adalah perkara yang paling hina, yang paling rendah, au akbahiha, dan yang paling buruknya, wa asna'iha, yang paling jelek. Ya tadi contohnya, hatta laukana fil yahudi wan nasara man ya'ti ummahu, yakni yujami'u ummahu la wujida fi hadhil ummati man yaf'alu dhalika taqlidan lahum. Sampai-sampai seandainya di kalangan Yahudi dan Nasrani ada orang yang mendatangi ibunya sendiri, artinya mohon maaf, berzina, menyetubui ibunya sendiri, nah benar akan didapati juga di umat ini orang yang melakukan hal yang serupa, taklid. Taklid dengan mereka. Yang nama taklid ya, mau benar mau salah yang mereka tiru. Kita lihat aja seorang kalau sudah ngepan kepada orang yang dia idolakan, luar biasa. Apa yang dia lihat ada orang yang dia idolakan dia tiru. Rambutnya, modelnya berdiri. Dia berusaha untuk tadi rambutnya keriting, dia usahakan bisa seperti itu karena ngepan. Kemudian bajunya, pakaiannya, dia berusaha meniru. Li'annahu ya'tabiru mahum alaihi huwal kamal. Karena dia menganggap apa yang ada mereka, pada mereka tersebut adalah kesempurnaan. Kesempurnaan dianggap. Walaupun jelas-jelas jeleknya, walaupun jelas-jelas buruknya, ditiru. Walau kana fi akbahal asya wa asna'aha. Walaupun yang ditiru tersebut adalah perkara yang paling kobih, yang paling jelek, yang paling buruk. Ya di sini contohnya fazina umuman, fahisyatun, perbuatan zina secara umum. Itu adalah tindakan fahisyah. Fahisyah yang keji, jelek, buruk. Pelakunya saja menganggap itu buruk. Wasa asabila, dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Wazina bil ummi akbah anwa izina, berzina dengan ibu kandungnya itu merupakan bentuk zina yang paling hina, yang paling buruk. Yang paling buruk. Tapi walau fa'alahul kufar soro inda ba'di bi inda ba'din mustahsinan. Kalau dilakukan oleh orang-orang kafir, sebagian orang menganggap itu adalah hal yang baik. Dibela sama dia. Itu sebagai bentuk kasih sayang dengan ibunya. Dia ingin memuaskan ibunya dan berbagai macam. Itu. Niru. Karena itu yang melakukan adalah orang Yahudi, orang-orang kafir. Dia berusaha untuk mencari pembenaran. Bahkan menirunya. Atau tindakan asuh istri lainnya adalah sengaja dipertontonkan. Diundang orang untuk nonton dia melakukan tindakan tersebut. Dilakukan di sana. Di orang-orang kafir. Ditiru oleh orang-orang muslim. Karena tadi, soro inda ba'din mustahsinan. Atau mustahsanan dianggap baik oleh sebagian orang. Wafil hadisil akhar, artinya ini adalah menguatkan hadis ini. Dalam hadis yang lain, hatta laudakhalu juhradub dabbin ladakhatumu, sampai-sampai seandainya Bani Israel itu, orang Yahudi ataupun Nasrani itu masuk ke lubang sarang dob. Disebutkan itu adalah di antara sarang ataupun lubang yang paling sulit ditelusuri. Banyaknya, beloannya, cabang-cabangnya. Nah, dan paling sulit untuk dimasuki. Seandainya dari Bani Israel itu memasuki lubang dob, ladakhaltumu, kalian benar-benar akan memasukinya. Karena apa? Karena hanya sekedar niru. Penasaran. Kok masuk itu? Ikut penasaran. Nah, demikian juga terkait dengan akhlak. Intinya hada fihi at-tahdzir min at-tasabbuh bil yahudi wan nasara. Bahwasanya hadis ini ada sebagai bentuk peringatan, larangan dari tasabbuh. Terkadang tasabbuh ini ngiringnya dari hal yang ringan. Ringan. Membanggakan seorang bintang olahraga ataupun bintang-bintang yang lainnya, mulai dia ikut beli baju yang ada tulisan orang yang dia banggakan tersebut, kostum dan semisal dengannya, lama-lama menyeret dia cara jalannya, cara penampilan diikuti. Seperti itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk tasyabuh. Wa annahu khatarun azim alal muslimin. Ini adalah bahaya besar terhadap kaum muslimin. Meniru umat Yahudi dan Nasrani. Intinya meniru jahiliyah secara umum. Wa inna bani Israila tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Dan sungguh Bani Israel sudah terpecah belah menjadi 72 kelompok. Banyak ini. Wa taftariku ummati ala salasin wasaba'ina millah, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluhum finnar illa millatan wahidatan. Semua kelompok-kelompok tersebut di neraka kecuali satu. Kecuali satu kelompok. Nah, ini yang harus kita hari semangat mengikuti satu kelompok ini supaya selamat, supaya masuk ke dalam golongan yang diselamatkan dari neraka. Qalu man hiya ya Rasulullah? Mereka bertanya, siapa satu kelompok ini wahai Rasulullah? Ini menandakan semangatnya para sahabat untuk selamat dan mengetahui ciri tanda dari kelompok tersebut untuk mereka yang mengikutinya dan untuk mereka mempelajarinya. Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mengikuti sunnah Nabi dan para sahabatnya. Ini sama dengan alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasidin. Akhbara sallallahu alaihi wasallam anna fi hadhihi ummati man yatashabbaha bil yahudi wa nasara. Jadi di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di umat ini ada orang yang tashabbuh dengan Yahudi dan Nasrani. Wa annal yahuda wan nasara iftaraku. Kemudian tahapan berikutnya, Yahudi dan Nasrani ini terpecah belah. Fal yahud iftaraku ala 71 firqatan. Yahudi dalam hadis yang lain ya, terpecah dalam hadis Abi Hurairah saya ingat. Terpecah menjadi 71 golongan. Wan nasara ala 72. Umat Nasrani terpecah menjadi 72. Wasataftariku hadhil ummatu ala 73 firqatan taklidan lahum. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok taklid, sebagai bentuk taklid dengan mereka. Taklid meniru, tasabuh. Karena taklid itu adalah ittiba'u man laisa bihujjah, bila hujjah. Ngikut orang yang bukan hujjah, tanpa hujjah. Wa kulluha finnar illa wahidah. Dari 73 kelompok tersebut semuanya di neraka kecuali satu. Wa hiya allati baqiyat ala ma kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Yang satu ini adalah yang tetap di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat berada padanya, berada di atasnya. Kesimpulannya, fala najata minan nari ila bittiba'il kitabi wa sunnati wa manhaji salafis sholihi. Tidak ada keselamatan dari neraka kecuali dengan mengikuti Al-Quran dan sunnah serta manhaj salafus sholih. Al-Quran dan sunnah anak, sedangkan manhaj salafis sholih itu adalah ashabi. Ini diantara dalil wajibnya seseorang memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafil ummah. Karena tidak akan selamat kecuali dengan pemahaman mereka. Waman lam yakun kadzalika fahuwa min finnar. Orang yang tidak demikian, tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tidak mengikuti manhaj salaf soleh, berarti dia di neraka. Di nerakanya kenapa? Imali kufrihi wa imali dolalihi. Entah karena kekufurannya atau karena kesesatannya. Kufur jelas. Orang-orang kafir di neraka. Dolal juga. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap kesesatan itu di neraka. Falaisat kullul firaqi kafiratan. Semua kelompok-kelompok tersebut bukan berarti dia kafir. Di nerakanya itu bukan karena kafir. Ba'duhum kafirun wa ba'duhum dunak kufrin. Sebagian mereka kafir, sebagian mereka tidak sampai kafir. Tidak kafirnya, lakinnaha kulluha mutawa'adatun binnar. Namun semuanya terancam dengan neraka. Likufriha au lidolaliha. Karena kafirnya atau karena sesatnya. Karena kafirnya atau karena sesatnya. Berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, fal yata'ammal mu'minu alladhi yarju liqa Allahi kalam as-sadiqil masduqi fi hadzal maqam, khususan qaulahu ma ana alaihi wa ashabi. Maka hendaknya seorang yang beriman itu merenungi, mencermati. Seorang mukmin yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaknya dia mencermati ucapan as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posisi ini. Di posisi ini. Secara khusus itu adalah perkataan beliau, sabda beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Yang itu memang itu. Insyaallah tujuan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menampilkan hadis ini. Bahwasannya wajibnya masuk ke dalam Islam yang itu adalah babnya, bab wujub ad-dukhul fil islami kullihi, wajib masuk ke dalam Islam secara menyeluruh itu adalah dengan cara ma'ana alaihi wa ashabi ini, apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Tidak dikatakan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan kalau tidak mengikuti manhaj salaf, manhajnya para sahabat. Di sini dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah untuk syarah keterangan matan ini, liyata'ammal al-muslimun nasih li nafsihi. Artinya hendaknya seorang muslim yang ingin memperbaiki dirinya, ingin menasihati dirinya, itu mencermati dengan baik kalam as-sadiqul masduq. Kalam as-sadiqul masduq, ucapan Rasulullah as-sadiq, yang jujur al-masduq, yang dipercaya. Wahwar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalam as-sadiqul masduq ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan sadiq? Bahwa sadiq bima akhbaro bihi, benar, jujur pada apa yang beliau beritakan. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidaklah mengucapkan dengan hawa nafsu, hanyalah yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diturunkan kepadanya. Al masduq ay al musaddaq minallahi taala, yang makna masduq adalah yang dibenarkan dari sisi Allah. Jadi Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu. Fallahu huwalladzi akhbarahu bidzalika. Tentang apa yang dalam hadis tadi itu adalah Allah yang mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan itu. Bukan karangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa shadiqun wa huwa masduqun. Rasulullah jujur dan Rasulullah ya dibenarkan oleh Allah. Allah yang membenarkan apa yang beliau ucapkan. Shadiqun fima akhbara bihi wa masduqun fima ukhbira bihi min qibalillah alaihi salatu wasalam. Artinya jujur, benar beliau pada apa yang beliau beritakan, dan masduq dibenarkan, dipercaya pada apa yang beliau kabarkan. Itu adalah datangnya dari sisi Allah alaihi salatu wasalam. Nah, terkait dengan nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Shalih Fauzan, wal yata'ammal muslimul labib al-aqil hadzal amra. Intinya adalah seorang muslim yang berakal, yang cerdik, hendaknya merenungi, mencermati hal ini. Mencermati perkara ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa annahu la budda an yahdus. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis tersebut pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena shodiq masduq tadi, Rasulullah jujur, dan apa yang beliau kabarkan itu adalah dibenarkan dan datang dari Allah. Wala najata minhu, dan tidak akan selamat darinya. Illa bima kana alaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam ashabu. Tidak akan selamat dari perpecahan ini. Dari 72 kelompok ini, kecuali dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Dan ini termasuk fadail para sahabat, keutamaan para sahabat. Dengannya kita tidak boleh mencela mereka, merendahkan para sahabat, karena sunnahnya mereka itu adalah najah, keselamatan bagi orang yang mengikutinya. Amma anna kullan yadda'i annahu ala ma kana alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu wa huwa jahilun bima kana alaihi rasul wa ashabu aw yadri walakinahu ta'ammadal khata'a fa hadza la yasihu abadan wa la yajuz. Adapun setiap orang ngaku dia berada di atas apa yang Rasulullah dan para sahabat berada padanya, ngaku, ya da'i, mengklaim dia mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, tapi dia jahil, tidak mau belajar, tidak berilmu dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya, ini tidak sah, tidak benar, tidak boleh. Atau tahu itu adalah sunnah Rasulullah dan itu adalah sunnah para sahabat dan itu adalah yang harus diikuti, akan tapi sengaja keliru, sengaja salah. Kalau dia tidak tahu kemudian salah, ya dia harus belajar dan wajib meninggalkan kesalahannya ketika diberi tahu. Dan ini tahu salah tapi sengaja melakukannya. Fahadala yasihu abadan wala yajuzu. Ini tidak boleh. Tidak sah. Fala budda an nata'allam, kembalinya sini. Harus belajar. Belajar bukan hanya sehari dua hari, sampai mati. Tidak ada putusnya seorang mukmin itu belajar. Belajar itu adalah mengikuti napasnya. Selama masih napas masih bisa berhembus, belajar. Wa na'rifu ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan kita harus tahu apa yang Rasulullah dan para sahabat berada di atasnya. Enggak boleh hanya sekedar ngaku. Aku salafi tapi tidak mau belajar. Salafi kan itu, dia harus mengikuti apa yang Rasulullah dan para sahabatnya berada di atasnya. Nah, harus belajar hatta natamassaka bihi, supaya bisa berpegang teguh dengannya. Wala naltafit ila siwa, dan kita tidak memperdulikan, tidak menoleh kepada selainnya, selain apa yang Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itu al-haq, apa yang Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan daulatul mu'min ainama wajadahu akhadahu. Hak itu adalah barang hilang yang dicari-cari terus oleh seorang mukmin. Di mana dia dapati langsung dia pungut tanpa tunggu-tunggu. Tidak harus nunda-nunda. Tidak dukungan dulu baru nerima, atau cari pembenaran terhadap kesalahannya dia, tidak. Kapan dia dapat itu adalah benar, langsung dia terima. Dari siapapun yang datang kebenaran tersebut. Di situ dikatakan ya lihadihi al-mau'izati lawa faqat minal qulubi hayatan. Betapa indahnya maknanya nasihat Rasulullah ini, seandainya mengenai kalbu yang hidup. Kalbu yang hidup, namun kalbu ini kan kebanyakan mati, keras, membatu, sehingga sulit menerima nasihat yang berharga seperti ini. Ini ya lihadihil mau'izati, wahai betapa indahnya nasihat wejangan Rasulullah, seandainya nasihat ini mengenai kalbu-kalbu yang hidup, dalam keadaan dia sadar, dalam keadaan dia hidup. Masih cukup panjang ya. Tapi antum pulang pun gak bisa ya, hujan. Kita teruskan aja ya, atau adzan dulu. Adzan, al-mu'adzin yu'adzin. Terus kita berusaha untuk melanjutkan sebisanya. Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah mengatakan dalam keterangan matan yang berkaitan ya lihadil mau'izah, kata beliau, hadihi mau'izatur rasul. Hadis tadi itu adalah nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lawa faqat minal qulubi hayatan lakana lil qulubi ma'aha sya'nun. Kalau seandainya nasihat tersebut mengenai kalbu-kalbu dalam keadaan dia itu sadar, hidup, terbuka, maka kalbunya tadi berharga. Ada harganya, ada kualitasnya. Itu maksudnya lakana lil qulubi ma ahsanun, ada kualitasnya. Bil-i'tibar punya kualitas. Wal imtisal wal hirs, itu dengan dia mengambil pelajaran, menerapkan dan berusaha ala ma'rifatil haqqi wal amali bihi, untuk dia mengetahui al-haq dan mengamalkan al-haq tersebut. Ini kalau kalbunya itu hayya, hidup, bisa berharga kalbu tersebut. Mana bentuk berharganya itu? Dia akan mengambil pelajaran. Dia akan menunaikan, mewujudkan. Dan ada upaya untuk mengetahui al-haq dan mengamalkan al-haq. Intinya wa alla yakunal insanu imma'ah. Seseorang itu hendaknya tidak imma'ah, labil. Tidak punya pendirian, mudah berubah. Ini namanya insan imma'ah, labil, dia punya sikap labil, mudah, tidak punya pendirian. Yakunu ma'an nas aina makanu, ikut-ikutan manusia kemana mereka. Ini orang yang sifatnya imma'ah, lari ke sana ikut lari, enggak tahu apa yang dikejar. Teriak ikut teriak, enggak tahu apa yang diteriak. Ini adalah contoh imma'ah. Biasanya orang taklid seperti ini. Bal yakunu ma'al haqqi daiman wa abada. Hendaknya seseorang bersama al-haq. Daiman wa abada, selalu. Bersama al-haq. Walau khalafahun nas, walaupun orang-orang pada menyelisihinya. Wala yuqallid bi ghairi hudan taqlidal a'ma. Dia tidak taklid tanpa kejelasan. Taklid buta. Nah, dilarang kita taklid buta. Dan orang yang sepakat para ulama, al-muqallid laisa bi'alim. Bagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar, orang yang taklid itu bukan alim. Dia masih jahil. Taklid bisanya niru. Alaihi an ya'rifa al-haq awalan. Jadi pertama-tama dia harus mengetahui al-haq dulu. Cari al-haq. Tsumma ya'malu bihi, Tsumma ya'mala bihi wa yada'u ilaihi. Kemudian mengamalkan al-haq tersebut dan mendakwakannya. Itu urutan ilmu. Mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya. Setelah itu bersabar ketika mendapat rintangan ataupun tantangan. Hadza huwal wajib ala kulli muslimin. Ini yang wajib atas setiap muslim. Amma antakula da'un nasa ala mahum alaihi. Biarkan manusia mengikuti apa yang mereka ada padanya. Dibiarkan. Itu da'u di sini artinya membiarkan. Amalan bi qaul bi maqulati hurriyati ra'i, dalam rangka mengamalkan ucapan bebas berpendapat, kebebasan berpendapat. Ya biarkan saja mereka mau jungkir balik, biarkan, itu haknya. Ar-ra'yu war-ra'yul akhar, ini ya pendapat, itu pendapat yang lain, kebebasan. La tahjazu 'ala an-nas, engkau jangan menahan-nahan orang. Jangan intervensi kepada orang. Tahjar selalu disalahkan. Wa tudayyiqu 'alaihim, dan menyempitkan orang. Ini adalah hurriyatul ra'i, kebebasan berpendapat. Hadza kalamu batil, kebebasan berpendapat ini adalah kalam batil, jelas batilnya. Karena apa? Yang namanya ro'yu itu kan cenderung mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu adalah inna nafsala ammaratun bisu, cenderung mengajak kepada keburukan. Hawa nafsu kan lebih bagaimana dia untung, walaupun belum tentu menguntungkan orang lain ataupun menguntungkan agamanya. Nah, ini termasuk seruan batil itu adalah hurriyatul ra'yu. Hurriyatul ra'yi, kebebasan berpendapat. Hadza kalamun batil, hadza kalamu ahli dhalal wal iyadu billah. Kebebasan berpendapatnya adalah ucapan ahli dhalal. Orang-orang sesat. Hadza mukhalifun liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas menyelisihi. Karena yang tepat mengikuti Rasul itu adalah mengikuti ma alaihi ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabu. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara sahabatnya. Fal wajibu an nada'un nasa ila sawab wa ilal haq. Yang wajib adalah kita menyeru manusia kepada kebenaran, kepada al-haq, bukan kepada pembelaan terhadap dirinya, tidak boleh. Itu adalah mengajak untuk ta'assub, tapi mengajak kepada kebenaran. Wala nukirruhum ala dolalim, kita tidak membiarkan mereka di atas kesesatan mereka. Nukir, mereka dibiarkan sesat, didakwakan. Adapun mereka menolak, berarti kita sudah menunaikan tugas, kewajiban kita. Wala alamahum alaihi, tidak boleh kita membiarkan apa yang mereka berada di atasnya. Karena aksarun nas, kebanyakan orang itu adalah apa namanya itu, menyimpang secara umum. Kebanyakan ya. Wanakulu hurriyatul ra'yi laisa hunaka syai'un ismuhu hurriyatul ra'yi. Kebebasan berpendapat tidak ada di sana yang namanya kebebasan yang berpendapat. Yang punya perkataan ini pun dia tidak membebaskan orang lain. Apa mau dia dicekoki apa, dia enggak mau. Orang lain berbeda pendapat dengan dia, dia enggak mau secara hakikat. Enggak ada. Wa innamal wajib ittiba'ul kitabi wasunnah. Yang wajib adalah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Lau kana hunaka hurriyatul ra'yi lam nahtaj ila ar-rasul wala ila al-kutub. Kalau seandainya di sana ada yang namanya kebebasan berpendapat, ya tidak butuh kepada Rasul, tidak butuh kepada kitab suci. Bal kullun yattabi'u ra'yahu wa 'aqlahu. Masing-masing cukup mengikuti pendapat dan akalnya. Tapi kan ini tidak boleh. Fa ra'yu idza khalafa al-wahya yajib an yutrak. Ra'yu, akal, pemikiran, pendapat, kalau menyelisih wahyu wajib ditinggalkan. Amma idza wafaqal wahya, alhamdulillah, kalau kebetulan ra'yu tersebut sesuai dengan wahyu, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya alhamdulillah. Yaqulu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala a'lal khuff. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama ini berdasarkan akal, ra'yu, pendapat, maka bagian bawah daripada khuf, daripada sepatu, sarung kaki, itu lebih layak untuk diusap daripada yang atas. Kan yang injak kotoran itu kan yang bagian bawah, tapi kok yang diusap malah atasnya. Tapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas khuf. Yang semisal dengan ini ucapan Umar, "Inni a'lamu annaka hajar," ketika mencium Hajar Aswad. Aku tahu persis kamu cuma batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, tidak akan aku menciummu. Karena murni ittiba, bukan dengan ra'yu. Fadin laisa birra'yi wa inna bil ittiba. Agama itu bukan berdasarkan ra'yu. Agama itu adalah berdasarkan ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, "Ya ayuhan nas, ittahimu ra'yakum ala dinikum." Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu berkata ketika merenungi Sulhul Hudaybiyah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ terkesan ngikut apa yang dimaukan oleh musyrik, orang-orang Quraisy. Maka kata Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, "Wahai manusia, curigailah ra'yu kalian. Curigailah akal pikiran kalian di atas agama kalian. Falaqad ra'aituni yauma Abi Jandal." Aku menyaksikan langsung ketika aku berada di peristiwa Abi Jandal, yaitu Sulhul Hudaybiyah. "Walau astati'u an arudda amra Rasulullah SAW laradatu." Ketika itu seandainya aku sanggup untuk menahan keputusan Rasulullah, sudah aku tahan. Di situ kan seakan-akan Rasulullah dan kaum muslimin dirugikan betul. Kalau ada orang Mekah masuk Madinah, dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Madinah masuk ke Mekah, nggak boleh dikembalikan. Itu diantaranya. Wahada fi kisatil Hudaybiyah. Kata Sahal bin Hunayf, seandainya ketika itu aku bisa mencegah keputusan Rasulullah, sudah aku cegah. "Lamma tammal sulhu baina Nabi SAW wal musyrikin wa kana bunuduhu," setelah selesai, artinya tamma di sini adalah resmi adanya perdamaian antara Nabi dan kaum musyrikin, antara Nabi SAW bersama kaum musyrikin, di antara butir-butir pasal-pasal perjanjian tersebut, anna man jaa'a minal kufari ilal muslimina musliman yarudduhu al muslimuna ilaihim. Kalau ada dari daerah kafir ini datang kepada kaum muslimin dan masuk Islam orang kafir ini, ini kaum muslimin harus mengembalikan, pulangkan dia, pulangkan ke Mekah. Kasihan toh, datang dari Mekah ke Madinah masuk Islam, dalam itu harus dipulangkan. Sebaliknya, wa man dhahaba minal muslimina ilal kufar, kalau ada dari kalangan kaum muslimin datang ke mereka, ke Mekah ketika itu, ke tempat orang kafir, la yaruddunahu, mereka tidak mau mengembalikannya, ditahan. Fasyakka hadza ala Sahal li'annahu la ya'rifu al-awaqib. Sahal merasa berat seperti ini, merasa berat karena dia tidak tahu akibat sebenarnya nantinya hasil yang datang dari Allah, awaqib yang di belakangnya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man dhahaba minna ilaihim fala khairu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan kalau ada di antara kita dari kita yang pergi ke mereka, ya tidak ada kebaikan padanya. Ngapain ke sana? Tahu itu adalah markasnya orang kafir, ngapain ke sana? Ya tidak ada kebaikan padanya. Yakni man dhahaba minal muslimin ilal kufar la khairu fihi fala yarji. Kalau ada daripada kaum muslimin datang pergi ke orang kafir, ya tidak ada baiknya padanya, tidak ada kebaikan padanya, tidak perlu kembali, nggak apa-apa, nggak kembali, nggak apa-apa ditahan oleh orang-orang kafir. Wa man jaa'a minal musyrikin ilal muslimin waradduhu. Kalau ada dari orang-orang musyrik datang ke kaum muslimin waraddu, kemudian oleh kaum muslimin dia dikembalikan lagi ke orang-orang kafir, kembalikan pulang sana. Fasaya ja'alullahu lahu farajan wa makhraja. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar baginya. Akan memberi farajan, jalan keluar. Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya jalan keluar. Terjadi apa yang terjadi dan benar. Summa ba'da dzalika tabayyana al-haq. Setelah berapa waktu nampak bagi mereka itu benar ternyata apa yang dikatakan oleh Rasulullah dan Rasulullah ikuti seakan-akan merugikan itu benar. Wa anna hadza sulhu fi ghayatil maslahah lil muslimin. Kesepakatan tersebut ternyata betul-betul bermaslahat bagi kaum muslimin. Kaum muslimin dengan leluasannya berdakwah, tidak mendapat kecaman, ancaman selama itu. Li'annahu kaffa adal kufar anil muslimin. Dengan itu sudah cukup menahan gangguan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Kaum muslimin tidak terganggu sebelumnya. Nanti asal diteror, diancam, itu tenang sudah. Wasamahu lil muslimin bil hijrah. Mereka pun mempersilakan kaum muslimin untuk hijrah. Wa kasurul muhajirin, muhajirun. Orang muhajirun makin bertambah banyak, terus bertambah. Datang dikembalikan, datang kembalikan lagi. Ini ya kewalahan juga. Wa wada'atil harbu awzaraha. Pertempuran itu menghilangkan dampak-dampaknya, auzarnya. Kalau perang kan banyak korban, kalau ini kan enggak ada korban. Wasarul muslimuna yad'una ila Allah azza wa jalla ya'tariduhum ahadun. Kaum muslimin berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak ada yang mengganggu. Aman selama sulh Hudaybiyah tersebut. Fasammahu Allahu fathan mubina. Baru sulh Hudaybiyah Allah sudah menamakan itu sebagai fatham mubina, kemenangan. Sudah disebut sebagai fath, kemenangan, keberhasilan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah membuka bagimu dengan kemenangan yang nyata. Padahal itu adalah sulh Hudaybiyah, bukan Fathul Mekah. Fathul Mekah sebagai sebagai puncaknya. Hada huwa sulhul Hudaybiyah. Fathah Mubina ini adalah yang dimaksud sulhul Hudaybiyah ketika itu. Yang terkesan kaum muslimin dirugikan, tapi itu adalah, ternyata itu adalah kemenangan, awal daripada kemenangan. Insyaallah asar setelahnya yang kita baca di pertemuan yang lain, ingat waktu sudah cukup panjang. Wabillahi taufik. Demikian, mohon maaf jika di sana ada kesalahan dan kekeliruan. Al ilmu indallah. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.